Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidul kiram, para pemirsa TV Raja yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu kajian bahasa Arab. Kita telah sampai kepada ad-dars Al-Thalitha Asyarah, yaitu pelajaran yang ke-13 yang ada dalam kitab jilid yang ketiga, kitab Durusul Lughah Arabiyyah. Pelajaran yang lalu kita telah membaca nas hiwar serta muraja'ah ba'dul qawaid nahwiyah, sebagian kaedah-kaedah nahu yang telah kita pelajari. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan, yaitu terjemah atau menterjemahkan nas ini dengan sebaik-baiknya, tentu tidak lepas daripada pemahaman kaedah yang sudah kita pelajari. InsyaAllah dengan pahamnya kita terhadap kaedah, maka terjemahan insyaAllah terjemahan yang bagus, yang baik, yang sejalan dengan kaedah bahasa Arab itu sendiri. Dan juga sesuai dengan bahasa terjemahan atau bahasa translate, dengan tidak mengurangi maksud daripada nas itu sendiri. Terkadang ada bahasa, mungkin hampir semua bahasa tidak bisa diterjemahkan secara literally. Nah, terkadang tidak memiliki bahasa yang sepadan dengan bahasa translate, maka diterjemahkan dengan tidak mengurangi makna atau maksud daripada nas itu sendiri. Baik, mari kita coba untuk menterjemahkan nas yang ada pelajaran yang ke-13 ini. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Baik, jazakallah khair Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita langsung berikan kesempatan bagi Anda. Silakan Anda membuka di halaman 104, dan bagi Anda yang belum memiliki buku dari kitab yang kita kaji, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Dan kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543 dibaca dan kemudian diterjemahkan. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah. Naam. Ya ahlan ya Umar. Barakallahu fik. Ahlan wa sahlan bikum. نعم أهلا بك. نعم تفضلي يا أم عبد الله، اقرأي ثم ترجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر. نعم. Pelajaran yang ke-13. Ya Ustaz, lam afham درس الأمس جيدا. Ya Ustaz, saya tidak faham pelajaran kemarin dengan baik. Amudarisu ikra'hu marratan ukhra fafhamhu insyaallah. Bacalah beberapa kali, niscaya kamu akan memahaminya jika Allah menghendaki. Khudhu dafatirakum, ambillah buku-buku tulis kalian. Ya akhudhu sulabu dafatirakum, para siswa mengambil buku-buku tulis mereka. Muhammadun lam ajid daftari ya ustazu, saya tidak mendapatkan buku tulisku ya ustaz. Amudarisu ibhas jadidan rajidhu insyaallah. Wazdu bilafin asharo alaisa tadalik. Carilah dengan baik, saya kamu akan mendapatkannya jika Allah menghendaki. Dia mempunyai sampul yang kuning, bukankah demikian? Coba kata huwanya, karena biasanya dalam bahasa kita untuk benda disebutkan. Iya. Jadi huwa kembali pada ini. Huwa. Daftar kan? Daftar. Nah, buku tulismu mempunyai, kalian mempunyai. Kenapa? Ayat ulang kembali. Huwa dhu ghilafin aswara. ulang kembali. Ya, buku tulis kamu mempunyai sampul yang kuning. Bukankah demikian? Alaysa kadzalik? Naam. Bukankah demikian? Baik. Muhammadun. Bala huwa ya. Tentu dia, ini dia. Ini dia. Naam. Aliyun. Bilbabi rojulun yuridu ayat kulam. Di pintu ada seorang laki-laki yang ingin masuk. Dari su, lihat kul, silahkan masuk. Arrojulu, ana mumaridun fi mustasfa jamiati. Uridu an ahudat tula baljududa litkalain. Saya perawat di rumah sakit kampus. Saya ingin mengambilkan Pak Rizwa baru itu untuk makan. Apa itu? Uridu an akhudat tullaba au tullabu? Tullaba. Nah, uridu an akhudat tullabal jududa litta'im. Saya ingin membawakan para siswa baru itu untuk makan. Untuk makan? Tapi apa, Pak? Kok ke rumah sakit? Saya ingin membawakan para siswa baru itu untuk tap'im. Apa dia tata'im? Tidak tahu, Pak. Iya. Tata'im itu imunisasi. Oh, imunisasi. Iya. Anak bukan umarin. Untuk apa? Makan ya. Iya. Ini tata'im. Iya. Kenapa? Iya, masalah tibbiyah. Bukan kalau untuk makan, untuk mati. It'am, memberi makan. Litat'im untuk imun, imunisasi. Iya, maka perhatikan selanjutnya tuh, coba selanjutnya kan ke rumah sakit. Kalau makan itu bukan rumah sakit, ke warung mat'am, mat'am Padang, mat'am Warteg. Iya. Ana mumaridun fi Mustafa Jamiati. Naam. Saya perawat di rumah sakit kampus. Nah, apa kata perawat ini? Uridu. Iya. Aku ingin membawa para. Saya mau membawa ya, uridu. Saya mau membawa. Membawa para siswa baru itu untuk imunisasi. Iya, betul. Nah. Amidarisu, kurum, lihat hati tulabu jududu ila Mustafa dari layar jimu badat apain. Naam. Bawalah mereka. Naam, bawalah mereka, iya. Para siswa baru itu agar para sahabat itu supaya kembali ke rumah sakit. Liyadhab. Pergi. Liyadhab at-tullabul jududu ilal mustashfa. Jalah pergi para sahabat itu ke rumah sakit. Nah, para apa? Yang baru, para siswa yang baru. Para siswa atau mahasiswa baru, atau siswa baru. Ke rumah sakit. Hendaklah pergi ke rumah sakit. Rumah sakit. Dan tidaklah kembali sudah imunisasi. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Masya Allah. Saya Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terjemahan lancar ya. Lancar, Masya Allah. Jazakallahu khair ya, Ma'abdillah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 021-823-6543. Dilanjutkan dari perkataan Al-Mudaris. Silakan. Baik, halo. Tampaknya terputus, kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula jilid yang ketiga di halaman 104 dalam pembahasan hiwar dan terjemah. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar di Lampung. طيب اهلا اهلا ما شاء الله تفضل يا اخي الكريم نعم اقرا ثم ترجم يخرج الطلاب الجدد وهم ثلاثه نعم keluar para pelajar baru mereka tiga orang iya Isma'u ya ikhwan. Dengarkan saudara-saudara. Saya zurul ma'hada khudan wafdun min ikhda Jami'ati Nigeria. Naam. Akan berkunjung ke pondok kita besok. Delegasi dari salah satu universitas di Nigeria. Iya. Fala yakhib ahadun wala yata'akhor. Jangan diantara kalian ada yang absen. Maka dan terlambat. Ya, maka itu. Maka jangan, itu. Jangan ada yang tidak hadir. Dan jangan terlambat. Nah. Fal yalbas kullu talabin tauban jamilan. A'id. Wal yalbas kullu talibin tauban jamilan. Naam, talibin, sahih. Pakailah pakaian yang bagus oleh kalian semua. Naam, kullu talibin, jadi setiap siswa atau semua siswa harus memakai pakaian yang bagus. Pakaian bagus. Iya. Linakro darsa al-an. Hendaklah kita sekarang membaca pelajaran. Ta'ala ya Adnan. Waktub hadal ayata ala sadura. A'id. Waktub. Waktub hadihil ayata ala saburati. Naam. Kemarilah ya Adnan, tulislah ayat ini di atas papan tulis. Nah, di papan tulis. Nah. Iya. Adnan, liyaktub aliyun fa inna khotohu ajmalu min khoti. Iya. Hendaklah yang menulis Ali, karena sesungguhnya tulisannya lebih bagus daripada tulisanku. Iya, Ahsan. Uktub ya Ali, tulislah ya Ali. Ba'da farohihi minal ba'da farohihi minal kitabati. Iya. Setelah titik-titik dari kitab. Hah? Mana faroh? Ruang kosong. Bukan. Iya, faroh itu bisa kosong. Faroh di sini bukan kosong. Setelah selesai. Faragh selesai. Oh iya. Ya, ba'da faraghihi minal kitabati. Ya. Setelah selesai dia menulis. Nah, apa kata guru? Man yaqra'uha. Naam. Oke. Siapa yang akan membacanya? Naam, siapa yang bacanya? Baik. Liyaqra'a Muhammadun fa innahu liyaqra liyaqra'ha. Oh iya. Liyaqra'ha Muhammadun fa innahu qari'un dzu sautin jamilin. Iya. Hendaklah yang membacanya Muhammad. Karena sungguhnya dia adalah pembaca yang memiliki suara yang bagus. Iya. Ba'da isti'adati. Ba'dalisti'adati wal basmalati. Naam. Falyanduril insanu ila tu'ami. Naam. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa itu ba'dalisti'adati wal basmala. Setelah membaca isti'adah dan basmalah. Nah. Kemudian isti'adah apa? Surat. Apa arti isti'adah? Perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Ini isti'adah itu singkat maksudnya apa? Istilah maksudnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian wal basmalah. Setelah baca bismillah. Iya. Terus fal yang duril insanu ila ta'ami. Iya. Maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Nah, ila ta'ami, kepada makanannya. Pada makanannya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jayid, mumtaz. Nah, jazakallah khair Pak Iskandar, dan pun barakallahu fik. Baik, masya Allah. Baik, Kita berikan kesempatan kembali saja. Ya. Silakan di line telepon 021-823-6543. Di belakang Bapak Iskandar dari Lampung. Silakan. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam pembacaan hiwar dan terjemah di pelajaran ke-13 halaman 104. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Silakan. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, uridu an akhruja. Wahai Ustadz, saya ingin keluar. La yakhruj ahadun fi asna'id darsi. Janganlah salah satu di antara kalian keluar di tengah-tengah jam pelajaran. Wa ra'sah. Aduhai kepalaku. Yeah. Ma bika ya Zubairu, apa yang terjadi denganmu wahai Zubair? Bi suda'un syadidun. Aku merasakan sakit yang sangat di kepalaku. Aduh. Idhab ilal mustashfa. Pergilah engkau ke rumah sakit. Wal yadhab ma'aka ahadun zumalaika fis sakani. Dan hendaknya kamu pergi bersama salah seorang temanmu di asrama ke rumah. Fal yadhab ma'i Adnanu. Maka marilah pergi bersamaku wahai Adnan. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair ya Fatimah, barakallahu fiik. Nakar marra akhra, طيب نطلب مره اخرى. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang kedua, di line telepon 021-823-6543 dari awal. Dan sebelum kami berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa, kita berikan kepada ikhwah di studio dulu saja. Naam. Silakan akhi Smith, fadhal iqra. Dari awal kita lihat kembali hiwar dari pelajaran 13. Fadhal. Pelajaran ke-13. Naam. Al-Hasan, ya Ustaz, lam afham darsal amsi jayyidan. Wahai Ustaz, saya belum faham pelajaran yang kemarin dengan baik. Al-Mudarris, iqra'hu marratan ukhra, tafhamhu insya'Allah. Bacalah sekali lagi, engkau akan memahaminya insya'Allah. Khudu dafatirakum, ambillah buku tulis kalian. Ya khudu tullabu dafatirahum. Para siswa mengambil buku tulis mereka. Muhammad, lam ajid daftari ya Ustaz. Saya tidak menemukan buku tulis saya wahai Ustaz. Ibhath jayyidan tajidhu insyaallah. Carilah dengan baik, engkau akan menemukannya insyaallah. Huwa dhu ghilafin asfar. Buku tulis tersebut memiliki sampul putih bersampul kuning. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Bala, betul. Ha huwa dha. Nah, ini dia. Bil babi rajulun yuridu an yadkhula. Ali berkata di pintu ada seorang lelaki yang ingin masuk. Liyadkhul. Silakan masuk. Ana mumarridun fi mustashfal jami'ah. Saya seorang perawat di rumah sakit kampus. Uridu an akhudha thullabal jududa litat'im. Saya ingin mengambil atau membawa siswa-siswa yang baru untuk diimunisasi. Khudhum liyadhhabit thullabul jududu ilal mustashfa wal yarji'u ba'da at-tat'im. Ambillah mereka dan hendaklah siswa-siswa baru pergi ke rumah sakit dan kembalilah setelah diimunisasi. Naam, ahsan. Barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan khasmat, barakallahu fik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan Bahasa Arab jilid ke-13 ini di pelajaran ke-13. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Naam Ustaz. Baik, ahlan. Silakan Abu Irfan di Bandung. Naam Ustaz. Naam, tafadhal ya akhul karim. Iqra. Iqra min yakhruju. Naam, yakhruju. Yakhruju thullabul jududu. Wa hum salasatun. Para mahasiswa baru keluar. Mereka tiga orang. Isma'u ya ikhwanu. Saya zuru ma'hada godan. Naam. Wafdun min ihdai jami'atin Nigeria. Wahai para saudara-saudara, utusan dari salah satu perguruan tinggi di Nigeria akan berkunjung ke perguruan tinggi besok hari. Fala yagib ahadun wala yata akhor. Maka tidak boleh ada yang absen dan terlambat. Wal yalbas kullu talibin sauban jamilan. Dan hendaknya setiap orang, setiap mahasiswa untuk mengenakan pakaian yang bagus. Linaqra'id darsa al-ana. Sekarang kita akan membaca pelajaran. Ta'ala ya Adnanu waktub hadhil ayata al-saburati. Kesini wahai Adnan. Tulislah ayat ini di papan tulis. Liyaktub aliyun fa'inna khattahu ajmalu min khatti. Anaknya yang menulis adalah Ali, karena sungguhnya tulisannya lebih bagus daripada tulisanku. Uktub ya aliyu, tulislah wahai Ali, ba'da farogihi minal kitabati. Setelah selesai menuliskannya, man yakroha, siapa yang akan membacanya? Liyakroha Muhammadun, fa'innahu qari'un zu sawtin jamilin. Hendaknya yang membaca adalah Muhammad, karena sungguhnya dia adalah seorang pembaca yang suaranya bagus. Ba'dal isti'adzati wal basmalati. Setelah membaca ta'ud dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah setiap manusia memperhatikan makanannya. Ya Ustazu, uridu an akhruja. Wahai Ustaz, saya hendak keluar. La yakhruj ahadun fi asna iddarsi. Tidak boleh ada seorang pun yang keluar pada saat pelajaran. Wa ra'sa. Aduh kepalaku. Ma bika ya Zubair. Ada apa denganmu wahai Zubair? Bi suda'un syadidun. Saya sakit kepala. Saya sakit kepala. Sungguh-sungguh sakit kepala. Aduh. Nah. Idham ilal mustasfa. Jadi suda'un syadid, apa bagaimana terjemahan yang lebih enaknya? Syadidun. Nah. Saya sakit kepala. Suda'un syadid. Sekali. Nah, iya. Pusing sekali. Oh ya, saya pusing sekali. Nah. Aduh. Nah. Hab ilal mustasfa. Pergilah ke rumah sakit. Wa yadhab ma'aka ahadu zumalaika fis sakani. Nah. Hendaklah engkau pergi bersama salah seorang temanmu. Siapa yang pergi? Wa yadhab ma'aka ahadun. Hendaklah pergi bersamamu. Salah seorang temanmu di asrama. Di asrama, naam. Falyadhhab ma'i Adnanu. Hendaklah pergi bersamaku, wahai Adnan. Naam. Ahsan, barakallahu fik. Wa fika barakallahu. InsyaAllah, jayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu Irfan. Barakallahu. Terjemah mumtazah. Naam, Ustaz. Naam. Taib. أعتقد يكفي ها؟ أي نعم سلام. طيب. La'an na'ud ila tamarin. Akhazna rakam wahid, wassani, wassalis. Nah, kita sudah mengambil nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang ini masuk kepada kaedah. Ya, kaedah jadidah, kaedah baru. Nah, apa kaedah yang ada di sini? Inilah yang perlu kita ungkapkan pada pertemuan kali ini. Dan lagi-lagi, saya tetap meminta kepada antum para peserta dan para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk membaca apa yang ada di dalam tamarin ini. Ya, sampai selesai insyaAllah. Ya, mungkin tidak bisa selesai pertemuan ini, nanti akan lanjutkan pertemuan-pertemuan akan datang. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Baik. Jazakallah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya. Tamarin, yaitu latihan-latihan, dan sudah sebagaimana disampaikan, kita sudah mengerjakan latihan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita akan masuki kaidah baru dari pembahasan pelajaran ke-13 di halaman 105-106. Anda bisa membaca kaidah-kaidah yang disebutkan oleh mu'alif kitab ini, apa yang terdapat di dalam hiwar, dan dijelaskan kaidahnya di latihan yang berikutnya, yaitu sesi tilawah dan qiraah terkait dengan pembacaan kaidah-kaidah dalam bab ini. Silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umu di mana? Umu Abdurrahman di Padang. Umu Abdurrahman, silakan. Naam, tafadhal ya Umu Abdurrahman. Nuktah itu, poin itu. Ya. Yang iya, baina qawsain itu ada dalam kurung itu. Liya dukhul. Oh, langsung enggak yang jawab pertanyaan, Pak. Pertanyaan sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu. Iya. Yeah. Oh, iya. Nah, liya dukhul. Hazi. Hazi lamul amri. Iya. Tadkhulu 'ala fi'lin mudhari'in. Wa tufidu mara tsaniya tadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari' wa tajzimuhu. Ya. Thumma wa tufidu al-amra. Tayyib. Tarjimiha? Liyadkhul. Ini adalah lamul amr. Nah. Masuk kepada fi'il mudhari' dan menjazamkannya. Dan mana tufidul amra? Dan memaksudkan memberikan faedah. Memberikan faedah. Wa tufidul amra, memberikan faedah. Perintah itu. Perintah. Baik, di sini pengarang ingin mengungkapkan salah satu contoh yang ada dalam hiwar, yaitu liyadkhul. Liyadkhul. Di situ ada berapa kata di situ? Kam kalimah? Dua, Ustaz. Dua kalimah secara zahir, dua kalimah secara zahir ya. Iya. Tapi secara hakikatnya tiga. Ya. Oh. Yang pertama ada lam. Ya kan? Liyadkhul, lam. Yang kedua, yadkhul. Fi'il mudhari. Yang ketiga, fa'ilnya, pelaku. Mustatir di situ. Huwa. Ya. Kalau hanya liyadkhul, berarti huwa. Ya. Baik. Jadi, secara zahir ada dua kata di sini. Yang pertama, lam. Yang kedua, yadkhul, fi'il mudhari. Kata kerja sedang terjadi. Nah, di sini ada kaedah dibahas. Satu kaedah apa? Masalah lam. Lam yang masuk pada fi'il mudhari. Lam apa di sini? Nah, kita tahu bahwa pelajaran lalu ada lam namanya lamut ta'lil. Ya kan? Lamut ta'lil juga masuk pada fi'il mudhari. Apa itu lamut ta'lil? Lam menunjukkan sebab, faktor. Iya kan? Sebab atau faktor. Nah, Masalan, adhabu ilal maktabati liakra'a. Adhabu ilal maktabati liakra'a. Taib, mungkin saya tulis dulu. Adhabu ilal maktabah. Naam. Liakra'a. Nah, adhabu ilal maktabah liakra'a. Di sini ada lam. Li. Ini asalnya akra'a. Aqra'u, itu asalnya, membaca, saya membaca. Masuk lam, masuk lam. Ya. Li'aqra'a, namanya lamut ta'lil. Lam itu lamut ta'lil. Ta'lil, itu illat. Itu lam menunjukkan makna faktor, makna sebab. Nah kalau lam ta'lil masuk pada fi'il mudhari, lam ta'lil itu menunjukkan faktor, sebab. Adhabu ilal maktabah, sebab saya pergi ke pusakaan itu apa? Nah, adhabu ilal maktabah, saya pergi ke toko, ke perpustakaan, liakra'a, untuk membaca. Jadi lam ini menjelaskan faktor, ya, sebab, liakra'a. Nah, lam ini dikatakan lam ta'lil, dan dia menasabkan fi'il mudhari. Nah, sebetulnya yang menasabkan mudhari adalah an mudmarah. Jadi an mudmarah, an yang tersembunyi, wujuban, tersembunyi, yang wajib. Ba'da lamut ta'lil. Asalnya apa? Li'akra'a. Li'akra'a asalnya li'an akra'a. Li'an akra'a. Tapi an-nya disembunyikan. Dan itu harus kenapa? Karena sudah ada lam. Karena lam masuk. Nah, lam masuk. Maka lam itu dikatakan lam ta'lil. Bukan sebab faktor. Li'akra'a. Nah. Baik, adhabu ilal maktabati liakra'a. Nah, ini lam ta'lil, dia menasabkan fi'il mudhari. Kalau sudah lam ta'lil masuk, maka fi'il mudhari itu mansub. Nah, di sini lam apa di sini? Ini yang mau dijelaskan oleh pengarang. Nah, tadi terputus ya. Baik, kita minta Abdul kepada. Nah, kita berikan kesempatan berikutnya bagi peninggal dan pemirsa radio yang lain, atau mungkin Imam Abdul Rahman bisa masuk kembali untuk menyelesaikan atau menuntaskan bacaan dari kaidah yang pertama, yaitu Lamul Amr. Ya, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Umar Abdul Rahman tadi. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah dengan Imam Abdul Rahman. Silakan, Umar. Jadi liyadukhul hadhihi, ulang kembali. Hadhihi lamu amr. Nah, ini apa? Kembali kepada liyadukhul, lamnya. Nah, hadhihi lamul amri. Ini ada lam. Halo? Ini lam amar. Lam amar. Apa arti lam amar? Lam perintah. Lam menunjukkan makna perintah. Jadi lam amar adalah lam menunjukkan makna perintah. Nah, karena fi'il ghaib tidak ada kata amarnya. Yang ada kata amar perintah adalah fi'il mukhatab. Idhab, udkhul, udkhul, irji'. Nah, itu untuk mukhatab, perintah. Nah, ketika memerintahkan yang ghaib, maka pakai fi'il mudhari' dan masukkan lam, namanya lamul amar. Nah, sekarang lam amar itu bagaimana tugasnya? Kita baca selanjutnya. Tadkhulu 'alal fi'il mudhari'. Nah, tadkhulu 'alal fi'il mudhari'. Mana fa'il tadkhulu? Dhamir musatir taqdiruhu. Hiya kembali ke mana? Ya, kepada lam. Lamul amar. Jadi lam amar apa? Masuk. Terjemahkan. Lam amar masuk kepada fi'il mudhari. Dan kama berarti dia tidak masuk kepada fi'il madhi. Tidak masuk pada fi'il madhi dan tidak juga masuk pada fi'il amar. Ya, dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Nah, sekarang bagaimana tugasnya lam amar? Dan menjazamkannya. Sah. Dan menjazamkannya hanya kembali ke mana nih? Ke yang kepada ini. Lam. Hanya kembali ke mana? Lam ke ya. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Ya, harus kita tahu dhamir kembali ke mana. Wa tajzimuhu, tajzim itu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir musatir taqdimnya hiya kembali kepada lamul amar. Nah, al-ha'hunya kembali kepada fi'il mudhari. Dan menjazamkannya. Jadi lam amar itu masuk pada fi'il mudhari dan juga lam amar menjazamkan fi'il mudhari. Nah. Taib, apa tanda jazam? Nah, tergantung fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari' yang belum ada imbuhan di akhir, belum ada imbuhan di akhir, nah, maka tanda jazamnya apa? Sukun. Kalau dia fi'il sahih akhir. Fi'il sahih akhir. Ya dukhulu. Kan sahih akhir lam kan? Nah, liyadukhul. Tanda jazamnya sukun. Yarji'u. Liyarji'a. Tanda jazamnya sukun. Kena fi'ilnya apa? Fi'il yang belum ada imbuhan di akhiran. Nah, naqra linaq naqra'u masuk lam amar? Ya, nam linaqra. Nah, tanda jazamnya sukun. Karena huruf akhirnya huruf sahih. Tapi kalau huruf akhirnya huruf illat, apa tanda jazamnya? Hasfu harfi illat, bukan huruf illatnya. Contohnya, yadu'u. Yadu'u, masuk lam amar, bagaimana? Yadu'u. Masuk lam amar. Yadu'u. Bagaimana? Kalau yadu'u, jadinya liyadu'u. Liyadu'u, masuk lam amar, li. Ini ya, ya. Kemudian wawnya dihapus dibuang. Jadi apa? Enggak panjang, liyadu'u. Nah, liyadu'u, hendaklah dia berdoa atau hendaklah dia mengajak. Nah, hendaklah dia mengundang. Ya. Karena da'a yadu'u banyak maknanya. Baik. Nah, itu dia. Jadi kalau fi'ilnya, fi'il yang belum bersambung di akhirnya, atau belum ada imbuhan, maka tanda jazamnya sukun kalau dia fi'il sahih akhir. Tapi kalau dia fi'il mu'tal, maka dibuang huruf illatnya. Itu tanda jazamnya. Makanya perhatikan, liyadukhul. Nah, nanti kita lihat ninna selanjutnya. Kemudian apa? Memberikan faedah apa yang dalam amar ini masuk pada fi'il mudhari? Iqra'i. Watufidul amra. Mana fa'il? Fa'il tufidu. Afada yufidu. Itu fi'il mudhari. Fa'ilnya? Fa'ilnya domir musatir takdiru. Hiya kepada lam amar. Berarti lam amar memberikan faedah al amra. Apa itu? Perintah. Amar itu perintah. Jadi kalau sudah masuk lam amar, maka kata kerja mudhari mengandung makna perintah. Nah, kalau kira-kira apa terjemahan liyadhhab? Hendaklah dia pergi. Iya. Atau dia harus pergi. Iya, maka terjemah tergantung bahasa translate-nya ya. Iya, kira-kira bahasa kita itu yang sering digunakan apa? Yang menunjukkan makna perintah. Hendaklah dia pergi atau pergilah dia. Ya. Yang jelas tidak menyalahi makna maksud. Kedua-dua itu saya kira mengandung makna perintah. Hendaklah dia pergi atau pergilah dia. Atau dia harus pergi. Ya. Baik. Wasili, lanjutkan. Tadkhulu ala fi'li ghaibi wal mutakallim. Ala al-ghai. A'idi mara thaniya. Tadkhulu ala ala fi'lil ghaibi wal mutakallim. Naam, tadkhulu ala fi'lil ghaibi wal mutakallimi. Tadkhulu fi'l mudhari. Mana fa'il tadkhulu? Tadkhulu dhamirun mustatir. Dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Iya, bukan anta ya, bukan kamu. Ya, masuk pada hiya kembali pada lam amar pembahasannya. Ya. Jadi apa? Tadkhulu, jadi kita terjemahkan lam amar masuk kepada fi'il ghaib. Fi'il ghaib. Wal mutakallim. Fi'il ghaib apa arti fi'il ghaib? Fi'il yang menunjukkan atau orang ketiga. Nah, fi'il ghaib. Ghaib itu kan bukan lawan berbicara. Nah, berarti orang ketiga. Jadi fi'il ghaib itu fi'il menunjukkan orang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Dia, mereka, iya kan? Wal mutakallimi dan orang kedua, orang lawan bicara. Mutakallim. Yang berbicara. Yang berbicara berarti apa? Orang pertama. Iya. Kalau yang kedua mukhatab namanya. Iya. Jadi fi'il lamul amr ini masuk pada fi'il ghaib dan fi'il mutakallim. Masuk pada fi'il ghaib dan fi'il mutakallim. Nah, apakah masuk pada fi'il mukhatab? Tidak. Jarang dia masuk. Iya, kenapa tidak masuk? Karena kalau untuk mukhatab itu dijadikan fi'il amr. Nah, karena mukhatab sudah ada fi'il menunjukkan perintah, itu fi'il amr. Udkhul. Kalau ya dukhul, hendaklah dia masuk. Kalau hendaklah kamu masuk, udkhul. Iya. Udkhul. Ijlis. Safir. Iya kan? Nah, itu jarang. Terkadang saya menjumpai satu buku, kitab silsilah. Silsilah. Kitab silsilah, yaitu kitab Nahu juga, Mujal Salis, yang diterbitkan oleh Jamiatul Imam. Ya, dan dipakai di Mahad Ulum Islamiyah Lipia, itu ada lam amar masuk pada fi'il mudhari. Nah, pada fi'il mudhari litabqa. Litabqa. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti boleh dia masuk tapi jarang dipakai. Boleh dia masuk. Ya. Boleh lam amar itu masuk pada mukhatab. Nah, cuma apa? Sering untuk mukhatab, sering langsung digunakan fi'il amar. Sering apa? Digunakan untuk fi'il, sering digunakan bentuk fi'il amar. Nah, karena fi'il amar untuk mukhatab. Nah, maka jarang digunakan fi'il mudhari masuk lamul amar. Tapi kalau masuk juga boleh. Nah, karena saya lihat dalam buku itu terdapat nas. Nah, pada jilid ketiga itu ada nas menunjukkan bahwa lam ta'lil digunakan juga masuk pada mukhatab. Baik. Nah, iqra'i. Baca selanjutnya. Nahu liyajlis kullu talibin fi makan. Makanihi, naam. Linajlis. Linajlis. Ma'an. Taib. Nah, ini contoh. Contoh lam lamul amar masuk pada fi'il ghaib dan fi'il mutakallim. Liyajlis. Iqra'i wa tarjimiha. Duduk setiap siswa di tempatnya. Nah, jadi hendaklah setiap siswa duduk. Ya, hendaklah setiap siswa duduk di tempatnya. Boleh juga fi'il dulu. Yang penting terjemah sesuai dengan bahasa translate. Hendaklah duduk setiap siswa. Atau hendaklah setiap siswa duduk di tempatnya. Nah, saya kira yang sering dipakai, hendaklah setiap siswa duduk di tempatnya. Di tempatnya. Fa'ilnya diterjemahkan baru fi'ilnya. Boleh juga terjemahkan fi'il. Hendaklah duduk setiap siswa di tempatnya. Ini juga kembali kepada bahasa apa terjemahannya atau translate-nya. Taib linajlis ma'an. Nah, ini lam ta'lil masuk pada mutakallim. Apa itu kalim itu? Kami kan? Iya. Ya. Mutakallim itu saya atau kami. Saya dan kami mutakallim. Taib linajlis ma'an. Apa artinya? Hendaklah kami duduk. Hendaklah kita duduk. Ma'an itu bersama. Mana ma'an? Bersama-sama. Iya. Hendaklah kita duduk bersama-sama. Taib. Terus? Namul amri maksuratun. Nam. Namul amri maksuratun. Apa artinya? Ya Allah. Terputus. Terputus. Taib. Umar Abdillah, mohon maaf, Umar Abdurrahman, terputus kembali sambungan teleponnya. Taib, mungkin bisa disempurnakan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 0218236543. Pembacaan kaidah dari pembahasan Lamul Amr yang telah diawali dan dibaca oleh Umar Abdurrahman dari Padang, silakan disempurnakan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin belum bisa bergabung. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit dikeraskan Bapak suaranya. Nah. Baik, dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salam, Sam Salma di Sambas. Di Sambas, nah. Taib. Ahlan, silakan. Ahlan. Baik, a'id barasani ya akhil karim. Coba ulang kembali. Lamul amri maksuratun. Fatisakkanu ba'dal wawi. Wal fa'i wa thumma. Iya. Lam amri, lam perintah dikasrahkan. Betul. Dan disukunkan setelah waw. Dan fa. Dan thumma. Thumma. Taib, bisa jelaskan ini? Itu terjemahannya bisa dijelaskan? Apakah paham? Insyaallah paham ya? Insyaallah. Baik, coba jelaskan. Lam amr, lam amr dikasrahkan. Iya. Baik, dikasrahkan. Coba kita kembali pada contoh dari mana yang kasrahnya? Li. Li-nya. Iya, betul. Nah. Jadi li. Liyadkhul, liyajlis, linajlis. Iya. Terus fatisakkanu ba'dal wawi. Naam. Dan disukunkan setelah waw. Naam, wa tusakkanu. Tusakkanu ini bentuk fi'il apa ini? Tusakkanu. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Taib, fi'il majhul membutuhkan apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Taib, mana naib fa'ilnya? Di sini? Dhamir mustatir huwa. Dhamir mustatir takdiruhu? Huwa. Tusakkan huwa atau hiya? Atau anta? Afwan. Hiya. Hiya. Hiya kembali ke mana? Lamul amr. Ya, yeah. Kalau itu apa? Wa tusakkanu. Coba terjemahkan, sebutkan lam amarnya. Wa lamul amri. Tusakkanu. Nah, wa tusakkanu lamul amr. Iya. Yeah. Disukunkan lam amarnya. Lam amr. Iya. Yeah. Ba'dal? Ba'dal wawi. Wow. Nah. Terus? Wal fa'i wa thumma. Terjemahkan? Dan huruf fa dan summa. Summa. Jadi lam amar disukunkan setelah waw, wow, fa dan summa. Coba kasih contoh. Kalimat liyadkhul masukkan waw. Liyadkhul. Ini kan lamnya berkasrah, liyadkhul. Nah, tapi kalau seandainya lam itu terletak setelah waw, setelah fa dan setelah summa, maka katanya disukunkan. Nah, coba masukkan waw, bagaimana? Liyadkhulu. Ulang kembali. Liyadkhulu. Liyadkhulu. Waw-nya di mana itu? Oh jamaah maksudnya. Oh jamaah. Kalau gitu oh jamaah, mana mana yang disukunkan lamnya? Karena itu kan watu sakkanu. Coba kembali lagi. Watu sakkanu dan disukunkan. Apa yang disukunkan? Naik fa'ilnya apa tadi? Naik fa'ilnya? Tusakkan. Naik fa'ilnya apa? Tanhu hiya. Dhamir musatir takdiruhu hiya. Hiya kembali pada? Lamul amr. Lamul amr. Nah, berarti disukunkan. Jadi bagaimana? Tadi kita bahas bahwa lam amr ini harakatnya mana? Kasrah. Dikasrahkan. Nah, tapi kalau dia terletak setelah waw, ba'dal waw wa ba'dal fa wa ba'da thumma tusakkan, disukunkan. Apa disukunkan? Lam amrnya disukunkan. Nah, liyadkhul Ahmad atau akhuk. Oh, nah. Artinya hendaklah saudaramu masuk. Saudaramu harus masuk. Nah, hendaklah saudaramu masuk. Baik, sekarang lam amr terletak setelah waw, disukunkan. Bagaimana jadinya? Belum paham? Belum paham. Baik, ini lam amar. Lam amar, ya kan tadi nih? Lihat khun, ini lam amar. Masuk waw. Kan lam amar ba'dal waw, katakan. Ini lam amar setelah apa ini? Setelah waw kan? Setelah waw, kan tusakkan, disukunkan, ini sukunkan. Disukunkan lam amar ba'dal waw. Ini kan ba'dal waw. Ini lam amar ba'dal waw atau qabla waw? Setelah waw atau sebelum waw? Ba'dal waw. Ba'dal waw. Maka kalau lam amar terletak setelah waw, ini kata waw ini waw apa nih? Ha? Waw ataf. Nah, kalau gitu bagaimana lamnya? Disukunkan. Bagaimana bacaannya? Wal yadkhul. Itu bacaannya. Enggak dibaca wal yadkhul. Itu maksud. Mafhum? Insyaallah mafhum. Nah, jadi apa? Wal yadkhul. Jangan dibaca wal yadkhul. Wal yadkhul. Wal yad. Nih. Ini nih, wal yadkhul. Ini salah. Salahnya di sini. Kenapa? Karena ada waw sebelumnya. Berharakat, maka disukunkan. Itu maksud. Nah, atau ba'da fa fal fal na fal yadkhul iya maka dia bagaimana baris lamnya baris sukun atau apa sum terletak setelah summa summal yadkhul nah summal yadkhul itulah yang dimaksud. Kalau sudah lam amar terletak setelah summa atau ba'dal fa, ba'dal waw, maka lam amarnya tusakkan, disukunkan dia. Itu kaedahnya. Paham ini? Insyaallah paham, Ustaz. Coba kasih contoh lain. Yang selain dalam kitab ini. Kemudian masukkan waw, fa dan summa. Baik, saya kasih contoh saja. Saya ambil contoh fi'il madhi. Safara. Safara. Safara. Iya. Coba mudhari'nya apa? Safara yusafiru. Yusafiru. Iya. Apa arti yusafiru? Safar. Berpergian. Berpergian jauh ya? Nah, ya. Safar itu berpergian jauh. Ya, sudah menjadi bahasa kita, safar. Nah, baik, sekarang masukkan lam amar. Bagaimana jadinya? Liyusafir. Liyusafir, iya. Liyusafir. Iya, sekarang masukkan waw. Wa yusafir. Apa? Wa yusafir. Lamnya mana? wal yusafir. Wal yusafir. Wal yusafir. Ya. Ya. Jadi lamnya disukunkan, tidak lagi kasrah karena dia sudah lihat oleh waw. Wal yusafir atau fa. Fal yusafir. Fal yusafir atau thumma. Thumma. Thummal yusafir. Thummal yusafir. Iya. Bukan pakai wa wa wa, enggak mesti ya. Yang penting thumma, thummal yusa, thummal yusafir. Nah. Itu maksud. Paham ini? Insyaallah paham. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Bu Salma di Sambas. Barakallahu fiik. Baik. Ada tambahan Ustaz, silakan. Nah, jadi lam amar, lam amar ini masuk kepada fi'il mudhari. Ini harus perlu ingat. Lam amar masuk pada fi'il mudhari. Kalau dia masuk fi'il mudhari, maka fi'il itu menjadi majzum. Majzum ini istilah kaidah nahu, ya. Salah satu tanda jazam adalah sukun. Sukun ini kalau dia fi'il mudhari'nya sahih akhir. Bukan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir ada fi'il yang diakhiri huruf illat. Huruf illat adalah waw, ya, dan alif. Nah, seperti yad'u, yarju, berharap. Itu adalah fi'il mu'tal yang diakhiri oleh waw. Alif, yatamanna, berharap juga. Kemudian yardha, ya, meredai, yardha. Itu berakhir dengan alif. Kemudian berakhir dengan ya, yajri, berlari, yamshi, berjalan. Nah, ini berakhir dengan ya. Nah, kalau fi'il seperti ini masuk fi'il mudhari, masuk lam amar, maka huruf illatnya dibuang. Yad'u, liyad'u. Wawnya dibuang. Yarju, liyarju. Alif, yardha, liyardha. Tidak ada alif lagi. Yatamanna, ada alif di ujungnya, alif layyina atau alif maksura. Masuk lam, liyatamanna. Nah, tidak ada alif yang ada nun. Nun, liyatamanna. Kemudian, yajri, liyajri. Liyajri. Ra, di akhir ra, tidak ada ya lagi. Yamshi, liyamshi. Di akhir huruf shin, tidak ada ya lagi. Dibuang huruf ianya. Ini tanda jazam kalau dia fi'il mu'tal akhir. Diakhiri huruf illat. Di mana fi'il ini belum ada imbuhan, tambahan di akhirnya. Belum ada tambahan di akhir. Seperti alif tasniyah atau wal jama'ah atau ya mukhatabah. Taib, kemudian selanjutnya ada lam amar. Kalau sudah lam amar masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu bermakna perintah. Mengandung makna perintah. Ya. Nah, selanjutnya lam amar ini umumnya masuk kepada ghaib dan mutakallim. Kenapa masuk pada ghaib dan mutakallim? Karena fi'il ghaib tidak ada amar. Fi'il amar tidak ada. Mutakallim juga tidak ada fi'il amar. Fi'il amar itu adalah untuk mukhatab. Untuk mukhatab, orang kedua. Tidak ada orang ketiga atau orang yang pertama. Maka itu kalau untuk perintah seperti mukhatab, seperti ijlis, duduklah engkau atau duduklah kamu. Nah, kalau yang disuruh duduk itu adalah orang ketiga atau orang yang pertama, nah, maka pakai fi'il mudhari dan masukkan lam amar. Nah, liyajlis, hendaklah dia duduk. Liyadkhul, hendaklah dia masuk. Liyakhruj, hendaklah dia keluar. Linajlis, hendaklah kita duduk. Nah, itu untuk mutakallim dan ghaib. Tadi juga saya katakan terkadang boleh saja lamaan itu masuk kepada mukhatab, tapi umumnya digunakan fi'il amar. Ya. Kemudian selanjutnya yang perlu juga diketahui bahwa lam amar ini harakatnya apa? Apakah fathah atau dhamma atau kasrah? Nah, di sini jelaskan lam amar itu harakatnya kasrah. Kasrah. Nah, kasrah. Kemudian dia menjadi sukun kalau didahului oleh waw, disebut waw ataf, atau fa, huruf fa, itu fa ataf, atau dia thumma, thumma juga huruf ataf. Nah ini, maka baris sukun seperti contoh wal yadkhul, fal yadkhul, thummal yadkhul. Nah, lamnya berbaris sukun. Nah ini tentang lamul amar. Mungkin terkait tadi lamul ta'lil. Ya, bagaimana bisa membedakan antara lamul ta'lil dengan lamul amar? Nah, kalau lamul ta'lil menunjukkan faktor itu ada fi'il sebelumnya. Nah, menjelaskan. Tadi apa? Adhabu. Tadi apa? Adhabu. Atau ya, aqra, ya aqra'ul kutub. Nah. Ha? Untuk apa? Aqra'ul kutub li afham jayyid. Li afham. Naam. Li afhama. Nah, ini. Nah, ini tentu bukan fi'il, bukan lam amar ini. Ini lam ta'lil. Kenapa? Lam ini menjelaskan faktor membaca. Jadi sudah ada fi'il sebelumnya. Ada lam amar ini berkaitan dengan apa? Fi'il sebelumnya. Aqra'ul kutubah li'afhama. Saya membaca kitab supaya saya paham. Nah, jadi lam amar ini menjelaskan ta'lil, faktor. Sebab kenapa saya membaca? Untuk apa saya membaca? Nah, li'afhama. Sementara lam amar itu apa? Tidak ada dia memberikan perintah, maka tidak ada kaitan dengan apa? Dengan kata kerja atau apa sebelumnya. Nah, di sini berbeda hukum. Kalau lamu ta'lil hukumnya mansub, dia menasabkan fi'il mudhari, sementara lamul amar menjazamkan fi'il mudhari. Jazakumullah khairan dan tambahan dari faedah yang bisa kita dapatkan dari lamul amr dan lamul ta'lil. Baik, Ustaz, mungkin di penghujung kajian kami ada akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bolehkah diterjemahkan dalam pembahasan lamul amr ini liyadkhul? Yaitu masuklah ia. Kemudian liyadkhul dars, bacalah oleh kita pelajaran. Ya, maka saya katakan tadi apa? Kalau untuk menerjemahkan, saya tidak mengatakan harus begini, tidak. Kalau untuk terjemahannya adalah harus sesuai dengan kaedah bahasa translate-nya. Nah. Ya, bahasa yang bagus, bahasa bagus dengan tidak mengurangi makna atau maksud daripada kata tersebut. Nah, kembali pada tadi, kalau kita sudah paham lam itu lam amar, berarti mana perintah. Kalau kita terjemahkan letter lead-nya, liyadkhul. Nah, hendaklah dia masuk. Haruslah dia masuk. Kan itu mana kan perintah itu. Nah, sekarang kembali kepada bahasa kita. Yang umumnya dipakai dan menunjukkan maknanya bagus apa? Apakah hendaklah? Ya, liyadkhul. Kalau hendak kan juga mana perintah kan? Nah, hendaklah dia masuk. Atau apa, dia harus masuk. Itu juga perintah kan, dia harus masuk. Nah, liyadkhul Ahmad harus masuk. Nah, itu juga mana perintah. Iya, yang jelas di situ adalah maknanya apa, amar, perintah. Nah, adapun terjemahannya, nah silakan terjemahannya kira-kira bahasa bagusnya apa dengan tidak menyimpang makna perintah itu saja. Ya. Kalau saya bukan ahli bahasa Indonesia-nya. Iya, mungkin bisa diskusi atau bertanya kepada ahli bahasa Indonesia ya. Ya. Kira-kira kaidah seperti ini, ya, kaidah Arab seperti ini, kira-kira sepadannya kaidah Indonesia itu apa? Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Demikian bagi pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah dengan lamul amr dengan fi'il amr memiliki makna yang sama, yaitu kedua-duanya bisa digunakan untuk memerintah? Oh iya, betul. Iya. Jadi maknanya, bentuknya bukan fi'il amar ya. Liyadkhul bentuk bukan fi'il amar, itu fi'il mudhari. Nah, lam itu lam amar. Tapi maknanya sama dengan makna amar, perintah. Maka tadi sudah saya katakan bahwa fi'il amar itu hanya mukhatab. mukhatab, udkhul, masuklah, siapa yang disuruh itu? Kamu. Ukhruj, keluarlah, siapa yang keluar? Kamu. Nah, ketika kita bentuk perintah untuk orang kedua, kan tidak ada bentuk fi'il amar, tidak ada orang kedua atau orang pertama kan. Nah, tidak ada bentuk perintahnya. Maka untuk supaya menunjukkan makna perintah untuk orang ketiga atau orang ke pertama, maka itu tadi apa, pakailah fi'il mudhari, kemudian gunakan lam amar. Ya. Tentu ada kaedahnya yang sudah kita jelaskan. Ya. Gitu saja. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustazkah, mohon maaf Ustaz, apakah fi'il mudhari juga bisa bermakna perintah sebagaimana fi'il amar? Fi'il mudhari apakah juga bisa bermakna perintah sebagaimana fi'il amar? Makanya kalau sudah masuk lam amar itu makna perintah. Baik. Ya, kalau sudah masuk lam amar maka makna mudhari itu ada makna amar, makna perintah. Ya. Maka tadi apa? Wa tufidul amra. Nah, memberikan faedah perintah. Tapi dia tetap fi'il mudhari, bukan fi'il amar. Ya. Tapi maknanya makna amar karena sudah masuk lam, disebut dengan lamul amar. Jazakallahu khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita terkait dengan fi'il mudhari. Saya pernah membaca bahwa fi'il mudhari berfaedah al-istimrar. Ustaz, apakah makna al-istimrar di sini? Ya, istimrar terus-menerus. Jadi kalau kita ingin menceritakan suatu perbuatan yang senantiasa terulang, nah, pakailah fi'il mudhari. Ya, umpamanya antum menceritakan aktivitas antum sehari-hari. Ya kan? Menceritakan aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas itu senantiasa berulang. Maka, gunakan fi'il mudhari. Ketika antum minta bercerita tentang apa, a'mal yaum. A'mal yaum, pekerjaan sehari-hari. Dalam bahasa Arab, gunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Jadi makna istimrar, berlangsung. Ya. Baik, jazakallah khair. Maka itu apa? No. Maka fi'il mudhari mengandung makna apa? Menunjukkan yadullu ala zaman al-hal, atau no, al-hadir, dan zaman al-mustaqbal akan datang. Tapi jazakallah, tidak apa? Tidak mengandung makna lampau. Lampau. Kecuali kalau lam masuk. Masalah. Lam jazam, lam yakul, maka berubah. Yang tadinya mengandung makna apa? Mengandung waktu sekarang, ketika lam jazam masuk, maka dia menunjukkan makna lampau. Makanya lam yakul. Arti lam yakul, kalau yakulu, yakulul waladu. Apa artinya nih? Anak ya? Kecil itu sedang anak makan. Itu sedang makan. Nah. Dari mana tahu sedang? Ya. Ini fi'il mudhari. Nah. Iya. Fi'il mudhari. Nah, ini al-hal, waktu al-hal, waktu sekarang. Kalau waktu akan datang, pakai tanda sin, sayakul. Nah. Sayakulul walad, anak itu akan makan. Ini mungkin akan datang, atau mungkin bisa pakai apa? Pakai dzaraf. Ya'kulul waladu ghadan. Nah, anak itu akan makan besok. Nah, tapi kalau sudah masuk lam, ini lam jazam, lam ya'kul. Tugasnya menjazamkan, lam yalid. Nah, dan maknanya bisa istimrar. Lam ya'kul. Arti lam ya'kul? Belum. Anak itu tidak makan. Kapan tidak makan? Sebelum saya berbicara. Nah, sebelum lam yakul, anak itu tidak makan. Nah, kapan tidak makannya? Waktu lampau dan bisa istimrar berlangsung. Ya, maka kita terkadang terjemah belum makan. Ya, karena enggak makannya sampai sekarang juga belum makan. Nah, ini apa? Menafikan waktu sekarang, waktu lampau dan bisa istimrar dan berlangsung. Karena dia fi'il mudhari. Makanya lam ini apa? Disebabkan dalam istilah grammar nahu, lam ini apa? Lam ini harfu nafiin. Harfu nafiin. Wa jazmin. Jazmin. Arti jazmin tugasnya. Wa qalbin. Qalbin. Antum kalau baca nanti ada kitab terkait dengan nahu, ada kita i'rab nahu, akan ada istilah begini. Kalau antum jumpai istilah waqalbin, nah terkadang pakai waqalbin, terkadang enggak dipakai. Iya, iya, tapi harus sudah maklum maknanya. Tanpa ini juga sudah diketahui. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam ini huruf, bukan isim, bukan fi'il. Nah. Nafyin menafikan, meniadakan, menidakan. Bahasa kita apa? Meniadakan ya? Meniadakan. Tidak. Nah. Menidakan. Interrogatif ya. Taib, harfu nafyin meniadakan berarti tidak makan. Kemudian wa jazmin. Kenapa dikatakan jazam? Karena tugas. Makanya dia fi'il mudhari'nya disukun. Ma, tanda jazamnya sukun. Sukun. Ini majzum, ini kata apa? Fi'il mudhari' majzum. Kalau dia dhamma, fi'il mudhari' marfu. Kalau fathah, fi'il mudhari' mansub. Itu istilah. Majzum. Nah, ini lamnya menjazamkan. Ini tugasnya. Ada pekerjaannya, ada amalnya. Menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi menafikan fi'il mudhari', menjazamkan fi'il mudhari' wa qalbin. Mana qalbin? Membalik. Maka qalbun, kenapa hati dikatakan qalbun? Karena hati bolak-balik. Hari ini begini, entar berapa menit berbeda. Udah berbeda lagi tuh. Berubah pikiran. Qalbin. Hati qalbin membalik. Balik apa? Membalik waktu al-hadir, bukan kafir mudhari waktu sekarang. Yeah. Ketika masuk lam berubah. Madi. Madi, menafikan masa lampau. Mereka katakan qalbin membalik. Hati membalik waktu. Tentu waktu enggak bisa dibalik, tapi kena lam ini masuk, maka dia menafikan masa lampau. Nah, Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khair, faedah yang sangat bermanfaat dan penjelasan terperinci terkait dengan pertanyaan yang tadi yang disampaikan pendengar kita, jazakallahu khair. Beberapa pertanyaan insyaallah akan kami angkat pada pertemuan yang akan datang akan terkait dengan pembahasan berikutnya dan kita cukupkan sampai di sini sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, nah, barakallahu fikum jami'an, karena waktu jualah yang membatasi kita pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kaedah, satu kaedah ya, satu kaedah yang tidak kalah pentingnya dari kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terpenting antum senantiasa memurajaah kembali dan mempraktikkan. Coba praktikkan ini. Ya, ambil fi'il mudhari sebanyak-banyaknya, masukkan lam. Ini untuk mempraktikkan ya. Ya. Jadi yusafir, liyusafir, naqra, linaqra, ya begitu selanjutnya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan doa subhanakallah wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.